Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fil nar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Wa'tikillah. Tidak lupa terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak henti-hentinya mencurahkan nikmatnya pada kita sekalian, di mana manakala kita akan menghitung dari apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan pada kita sekalian, maka tidaklah kita sanggup untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Maka tidak ada kata yang pantas yang kita ucapkan melainkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukurinya dengan pengakuan dalam hati kita bahwasanya apa saja yang ada pada diri kita sekalian adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita ucapkan dengan lisan kita ucapkan alhamdulillah, bersyukuri dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, dan juga kita gunakan terhadap apa-apa yang mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala pada kesempatan pagi ini, karena berhalangan Ustaz Ayub Hafizahullah Ta'ala, insyaAllah Ta'ala akan diminta untuk menggantikan beliau, dan mudah-mudahan kita bisa mudhakarah, murojaah, belajar bersama di apa yang telah ditulis oleh para ulama radhiyallahu ta'ala anhum rahimahumullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan pagi ini kami akan sampaikan salah satu bab yang dibawakan oleh al-imam Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dalam salah satu babnya beliau menyebutkan ini tentang bab majaa afriyah, itu bab apa yang datang dalam perkara riya, yakni riya. Sebagaimana yang antum ya telah ketahui ya tentang perkara riya, beliau rahimahullah ta'ala memasukkan dalam bab ini yang bahwasanya perkara riya ini adalah termasuk perkara yang besar yang bisa mencacat tauhid seorang hamba, terlebih lagi membatalkan amalan seorang hamba. Dan sebagaimana nanti akan datang penjelasan dari Syaikh Shalih Fauzan hafizhahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, yang akan bab yang datangkan oleh Al-Imam Al-Imam Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Beliau rahimahullah ta'ala mendatangkan dalam bab ini Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 110, Allah taala mengatakan wa qaulillahi taala qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Al-ayah yakni kul, katakanlah pembicaraan ini kepada Nabi Muhammad SAW untuk dikatakan pada manusia, yaitu innama ana basyarum mislukum, hanyasanya saya yakni Rasulullah SAW adalah manusia semisal kalian. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, ini diwahyukan pada saya bahwasanya ilah kalian yang hak, disembahan kalian yang hak itu adalah ilahun wahid. Al-ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau memberikan penjelasan dalam ayat ini bahwasanya firman-Nya Allah Subhanahu wa taala ini ya, pada ayat yang setelahnya bahwasanya faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini barang siapa yang yarju, mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, dengan Rabb-nya, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaknya dia beramal amalan yang saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan juga tidak mensekutukan peribadatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan seorang pun, dengan apapun. Limurni peribadatan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. As-Sa'di rahimahullah taala yang dalam memberikan pentafsiran dalam ayat ini, yang bahasanya Rasulullah SAW ini adalah ana basyarun, saya adalah seorang manusia, abdun min abidi rabbi. Yang beliau katakan dalam tafsirnya, yang bahasanya saya adalah seorang manusia itulah seorang hamba dari hamba-hamba Rabbku, yakni hambanya Allah Subhanahu wa taala. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, yakni diwahyukan pada saya bahasanya tidaklah ada sembahan yang hak yang melainkan sembahan yang satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Yang beliau tafsirkan fudiltu alaikum bil wahyi, ini aku Rasulullah SAW dilebihkan atas kalian, ini atas hamba, hamba-hamba yang lainnya. Beliau seorang hamba ya, akan tapi beliau dilebihkan atas kalian ya bil wahyi, ini dengan diberikan wahyu. Alladzi yuhiillahu ilayya, yang Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada saya, ini kepada Rasulullah SAW. Alladzi ajalluhu al-ihbaru lakum, yakni yang paling mulianya adalah penghabaran, pemberitaan bagi kalian. Annama ilahukum ilahu wahid, hanyasanya ya, ini menunjukkan adatul hasr ya, kalau dalam bahasa Arab innama atau annama ya, ini menunjukkan ya adat al hasr, ini memberikan pembatasan ya, bahasanya ilah kalian adalah ilah yang satu ya, ilah yang satu yakni Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala ahadun yastahiqqu minal ibadah, tidak ada seorang pun yang berhak diberikan ibadah. Mithqala dzarratin ghairahu, ya seberat biji zarah pun, seberat biji yang kecil ini, tidak ada seorang pun yang pantas, yang layak diberikan peribadatan kepadanya dari selain Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini ya Allah Subhanahu wa taala ya katakan dalam ya surat Al-Kahfi ini. Kemudian Rasulullah SAW, wa ad'ukum ilal amali alladhi yuqarribukum minhu, dan aku yakni Rasulullah SAW menyeru kalian kepada amalan yang bisa mendekatkan kalian ya dengan amalan tersebut pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuniluhu ya, dan wa yunilukum, dan juga akan yang mendapatkan kalian, yakni pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yadfa'ankum iqabahu, dan juga akan menolak dari kalian ini siksanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ya seruan Rasulullah SAW itu kepada amalan, amalan ini bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga akan yang menjadikan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi ya ini tertolaknya dari kita itu dari siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Ini seruan ya yang diserukan oleh Rasulullah SAW. Ya, bahasanya beliau yang mengajak kepada kita sekalian dengan perkara-perkara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menolak dari kita siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya sesoleh Fauzanah wa taala, ya ketika beliau menyebutkan kesempurnaan dari ayat ini, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka falyamal amalan salihan, maka hendaknya dia yang beramal dengan amalan yang soleh. Amalan yang soleh yang apa? Ya al-muwafiq li syar'illah min wajibin aw mustahabbin. Yang dari perkara-perkara amalan-amalan yang mencocoki syariatnya Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkara wajib atau perkara yang mustahab, maka ini ya wajib, ya muwafiq, ya mencocoki dari apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan juga tidak mensekutukan ya peribadatan terhadap Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun, ya siapapun dia, kainan mangkan, yaitu siapapun dia. Ya, sebagaimana yang kita ketahui ya bahwasanya ini adalah merupakan ya syarat ya diterimanya amalan ibadah seorang hamba, yaitu apa? Al-ikhlasu lillah, ya mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, dan ittiba, mutabaah ala sunnati Rasulullah, yaitu mencontoh di atas sunnahnya Rasulullah SAW. Ya, ini dari ayat ini, ya dari surat Al-Kahfi ayat 110. Kemudian Syaikh Abdul Rahman bin Nasir Asy'di rahimahullah taala, ya, dalam ayat ini beliau memberikan penjelasan ketika seorang beramal la yura'i bi amalihi bal ya'malu khalisan li wajhillah. Ya, dia dalam beramal la yura'i bi amalihi. Ini tidak berbuat riya dengan amalannya. Bal ya'maluhu khalisan li wajhillah. Bahkan dia mengamalkan amalan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka fa hadha alladhi jama'a bainal ikhlas wal mutaba'ah. Maka inilah seseorang yang bisa mengumpulkan di antara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan juga mutaba'ah. Dan orang yang semacam ini huwallazi yanalu ma yarju wa yatlub. Dia adalah orang yang akan mendapatkan apa yang dia inginkan dan apa yang dia cita-citakan. Ya, adapun selain yang demikian itu, ya adapun orang yang tidak ikhlas dan juga tidak mutaba'ah, fa innahu khasirun, maka sungguhnya dia akan rugi. Ya rugi fid dunyahu ya au ukhrahu, dia rugi di dunia atau rugi di akhiratnya atau rugi dua-duanya. Karena apa? Faqad fatahu al-qurbu min maulahu, karena telah luput padanya kedekatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga wa nailu ridhohu, dan juga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang diharapkan adalah ridhonya manusia. Dan ini adalah bab yang didatangkan oleh ya Asy Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, yaitu babu maja'a fi riya, yaitu bab apa yang datang di dalam riya. Ya. Jadi ar-riya ya ini ya dalam bahasa Arabnya ya riya itu adalah masdar. Kalau belajar bahasa Arab ya ra'a mura'atan wa riya'an. Ya, jadi ra'a ya, ini asal fi'ilnya. Ya mura'atan ini masdarnya wa riya'an. Yaitu ketika apa? Ayyaksuda ayyaran nasu annahu ya'malu amalan ala sifatin wa huwa yutmiru fi qalbihi sifatan ukhra. Ya, pengertian riya, definisi dari riya, ya ayyaksuda, ini seorang bermaksud, ya seorang bermaksud, ya seorang meniatkan ya ayyaron nas, itu supaya manusia itu melihat dia, ya annahu ya'malu amalan, dia mengamalkan suatu amalan, ala sifatin, dengan satu sifat, ya dengan satu sifat, itu misalnya seorang itu apa, dengan sifat bahwasanya dia memperbagus dalam bacaannya, ya dia memanjangkan dalam bacaannya, wa huwa yutmiru, dan ini perkaranya, dan dia menyembunyikan fi qalbihi, ya menyembunyikan di dalam hatinya sifatan ukhra, ya yang ini sifat yang lain. Apa sifat yang lain? Itu pujiannya manusia. Jadi amalannya, ya ini dengan suatu sifat, ya masya Allah, yang dia tampakkan di hadapan manusia, yang dilihat oleh manusia, ya ini dengan sifat yang sempurna, sifat yang ya sesuai dengan ya contoh Rasulullah SAW. Akan tapi wahuwa yutmir, akan tapi dia menyembunyikan dalam hatinya sifat yang lain. Itu sifat supaya apa? Ya mendapatkan pujian dari manusia atau apa? Ya harta atau dari tujuan-tujuan dunia. Maka ketika beliau mendatangkan bab ini, ya kenapa kok bisa dihubungkan dengan kitab tauhid? Ya ada riya. Ya kenapa ada hubungannya dengan kitab tauhid? Ya. Ini sesoleh Fauzan mengatakan annahu lama kana ar-riya mukhillan bitauhid, bahwasanya tatkala riya itu mencacat dengan tauhid, ya terlebih lagi wa muhbitanil amal, dan juga riya itu bisa membatalkan amalan, alladzi qaranahu, yang apa, beriringan dengannya, ya karena apa, ya jadi riya ini bisa apa, mencacat, ya merusak tauhid seorang hamba, dan juga apa, muhbitanil amal, bisa membatalkan amalan seorang hamba, yang apa, beriringan ini antara riya ya dengan tauhidnya, ya maka apa, beliau rahimahullah taala nasabah, memberikan apa, munasabah, adanya kesesuaian dengan tujuan apa, ayunabbiha alaihi almuallif fi hadzal bab, yaitu supaya memberikan tanbih, ya jadi penulis di sini yang memberikan perhatian, ya supaya kita apa, yang berhati-hati, yang memberikan pelajaran bagi kita, ya supaya tidak rusak tauhid kita, yakni kitab tauhid yang membahas permasalahan-permasalahan tauhid ini, ya itu dirusak dengan adanya riya. Ya, dirusak dengan adanya riya. Ya. Kemudian Syaikh Shalih Fauzan katakan ana basyarum mithlukum, ya bahasanya saya adalah seorang manusia semisal dari kalian, ya ay fil basyariyah, ya dalam hal kemanusiaan. Ya beliau SAW itu sama dengan kita. Beliau makan, ya beliau istirahat, ya beliau sholat malam, beliau berpuasa dan yang lainnya dari apa yang dilakukan manusia dalam hal basyariah beliau sama. Ya, beliau juga ya terkena ya dari sakit. Ya, beliau terkena ya dari luka. Ya dan yang lainnya sebagaimana kita ketahui, ya bahwasanya Rasulullah SAW juga dari sisi basyariah ini sama dengan kita. Ya. Sampai-sampai orang yang apa, yang kita ketahui juga, ya tiga orang yang datang kepada istrinya beliau SAW menanyakan ibadah, ya beliau SAW, dan mereka menganggap sedikit, ya ternyata ibadahnya Rasulullah SAW. Kemudian ya ada yang mau apa, berpuasa terus, ada yang sholat malam terus, ada yang tidak mau menikah, ya ini apa, ya bahasanya Rasulullah SAW seperti manusia yang lainnya, ya beliau sholat, ya dan juga beliau ya istirahat tidur. Ya beliau berpuasa dan beliau juga berbuka, ya dan beliau juga menikahi para wanita, ya. Dan apa, bahwasannya beliau dalam hal basyariah manusia kemanusiaan ini sama, ya sehingga apa, laisa li mina rububiyah, ya enggak ada pada saya, ya ini beliau SAW itu dari hak ar-rububiyah, ya ini apa, yaitu untuk disembah, ya wala minal ilahiyah syai'un, ya yang ini dari hal rububiyah, yaitu dalam hal memberikan rezeki, ya dalam hal mengatur atau dalam hal ya memiliki, ya beliau sama sekali sedikit pun tidak memiliki, ya terlebih lagi dalam hal ilahiyah, yaitu bahasanya beliau sallallahu alaihi wasallam untuk disembah, ya untuk dilebihkan, ya untuk diberikan sifat ghulu berlebih-lebihan, ya maka ini apa, ya sedikit pun ini tidak ada pada diri Rasulullah SAW. Itu apa, kemudian dikatakan annama ilahukum ilahu wahid, ya. Hanya saja ilah kalian yang hak, yaitu ilahun wahid, yakni ilah yang satu, yang esa, ya. Yakni sembahan kalian yang hak, yang aku, yakni Rasulullah SAW menyeru kalian untuk yang memberikan beribadatan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, enggak ada sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa? Faman kana yarju liqa'a rabbihi, barang siapa yang mendatang ya berharap dengan perjumpaan dengan ya Tuhannya, ini Allah Subhanahu Wa Taala, ya khafu al-masira ilaihi, ya dia takut ya tempat kembalinya nanti, ya dia bahkan ya mendapatkan neraganya Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia disiksa, ya dia takut, ya maka apa, ya dia mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beramal dengan ya sesuai tuntunan Rasulnya. Itu seorang yang apa? Dia juga wayatama biru'yatihi. Ya, dia batama ingin sekali untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini adalah merupakan kenikmatan yang paling besar. Ya, kenikmatan yang paling besar yang nanti akan dapati seorang hamba ketika di yaumil kiamah, yaitu bisa ya melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena ini tidak didapatkan oleh semua orang. Ya, tidak semua orang ini mendapatkannya. Tidak setiap harinya seorang itu bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sesuai dengan tingkatan manusia. Ya, yang sudah masuk surga saja, ya ini tidak setiap hari bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala katakan, ya, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya, dalam surat Al-Qiyamah, ya, ayat 22 dan 23, bahwasanya wajah-wajah ya orang-orang yang beriman ketika itu apa? Nadhirah, mereka berseri-seri. Ya, wajah-wajah mereka orang beriman ya, mereka wajahnya berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala mereka akan melihat. Ya. Ini kepada apa? Allah Subhanahu Wa Taala itu mereka akan melihat. Ya, diterangkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy-Syibli rahimahullah taala, ya, bahwasanya apa? Tanzuru ila rabbiha ala hasabi maratibihim minhum. Ya, wajah-wajah itu akan melihat kepada Tuhannya sesuai dengan martabat kedudukan mereka. Ya. Jadi apa? Bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala katakan wujuhu yauma idzin nadhirah. Wajah-wajah mereka, wajah-wajah orang yang beriman, ya mereka pada hari itu yaumil kiamah nanti berseri-seri. Kemudian ila rabbiha nadhirah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala mereka ini akan melihat, ya wajah-wajah itu saja, ya melihat pada Allah Subhanahu Wa Taala itu sesuai dengan tingkatan-tingkatan mereka. Ya, minhum man yanzuruhu kulla yaumin bukratan wa asiya. Ya, di antara mereka ada yang melihat Allah Subhanahu Wa Taala itu setiap hari. Itu setiap hari apa? Pagi dan petang. Ya, pagi dan sore. Wa minhum man yanzuruhu kulla jum'ah. Ya. Dan di antara mereka ada yang melihat Allah Subhanahu Wa Taala ini kulla jum'ah. Ya, setiap hari Jumat, marratan wahidatan. Ini satu kali. Ya. Di tingkatan orang yang melihat ya Allah Subhanahu Wa Taala ini saja berbeda-beda. Ya. Ini juga menunjukkan bahwasanya tingkatan ya masuknya kita ke dalam surganya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita ke dalam surga Allah, ya ini juga bertingkat-tingkat. Ya. Jadi ada yang melihat Allah Subhanahu Wa Taala ya tiap harinya pada pagi dan petangnya, ada di antara mereka yang melihat Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap Jumatnya. Ya, ini berarti sepekan sekali. Ya. Ini mereka yang bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, fayataman ta'awuna bin nadhari ila wajhihi al-karim. Ya, mereka akan merasa ya tamattu, ya menikmati sekali. Ya, memandang Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia, ya dengan apa? Keindahannya yang Allah Subhanahu Wa Taala itu apa? Tidak ada ya suatu pun yang semisal dengannya. Ya, laisa kamitsli syai, ya tidak ada semisal sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka tatkala ini kenikmatan surga, ya kenikmatan ya di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, Wa idza ra'awhu, apabila mereka melihat Allah Subhanahu wa taala, nasu ma hum fihi minan na'im. Ya, mereka ini sudah mendapatkan kenikmatan, ini surga. Ya, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala melihat Allah Subhanahu wa taala, mereka ini lupa, ya, lupa dari apa yang mereka itu di dalam kenikmatan. Dalam surga itu lupa, karena apa? Kenikmatan yang paling besar itu adalah kenikmatan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika mereka sudah mendapatkan kenikmatan, ditambah diberikan kenikmatan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala ini, ketika melihat Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kenikmatan surga, ya, kenikmatan tersebut lupa saat itu. Ya. Wa hasalalahum minal ladzah. Ya, karena ada pada mereka itu dari kelezatan, wasurul, dan juga kesenangan, mala yumkinu atakbiru anhu. Sesuatu yang apa, tidak mungkin untuk diungkapkan. Ya. Jadi memandang Allah Subhanahu wa taala, wajahnya Allah Subhanahu wa taala, ya, ini kenikmatan yang kita apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga dimasukkan dalam surganya, ya, kelezatan ini, kesenangan ini, ya, adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk diungkapkan. Mau diungkapkan bagaimanapun tidak bisa. Ya, karena saking apa? Ya, karena saking lezatnya seorang itu apa, senangnya ketika memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak bisa mau diungkapkan, ibaratkan apapun, ya, dengan ungkapan apapun seperti ini seperti itu enggak bisa. Ya. Wa nadharat wujuhum, dan wajah-wajah mereka ini apa, berseri-seri. Ya, wajah-wajah mereka berseri-seri, wasdadu jamalan ila jamalihim, dan ternyata apa, ya, wajah-wajah mereka pun, ya, bertambah, ya, bertambah tampan, bertambah cantik. Ya, ketika mereka melihat Allah Subhanahu wa taala, wajah-wajah mereka pun bertambah, ya, tampan. Ini yang laki-laki, dan bertambah cantik bagi yang perempuannya. Ya, dan kita, beliau katakan, Syekh Abdul Rahman bin Nasir Siddi, wa nasallallahu al-karim ayyaj'alana ma'ahum. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bersama mereka. Itu bersama orang-orang yang nantinya bisa mendapatkan kenikmatan, yakni apa? Ya, ru'yah, yaitu melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini adalah merupakan kenikmatan yang paling besar. Ya, ketika seorang sudah dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan wajahnya. Ya. Kemudian apa? Ya, manusia saja, ya, bertingkat-tingkat, ya, di dalam mereka memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita bersama orang-orang yang, ya, memasuki dalam surganya. Allahumma amin. Kemudian, ya, amalan salihan, yaitu amalan yang saleh, yaitu huwa makana muwafiqan li syar'illah. Itu amalan yang mencocoki terhadap syariatnya Allah Subhanahu wa taala, maksudan bihi wajhahu. Yang dimaksudkan dengan amalan tersebut, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak mensekutukan, ya, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, la yura'i bi amalihi, tidak riya dalam amalannya, ya, ini kepada seorang pun, ya, seorang pun, ya, apapun, ya, bentuknya, ya, karena ini apa, umum, ya, wala yusyriku bi ibadati rabbi ahadan. Ini juga kalau dalam belajar bahasa Arab juga, wala yusyriku bi ibadati, ya, rabbi ahadan. Ahadan di sini nakirah, ya, ini nakirah. Kemudian kalimat yang sebelumnya didahului oleh la yusyrik, ya, tidak mensekutukan, ya, maka ini apa, memberikan faedah umum, ya, bahasanya kita tidak boleh berbuat kesyirikan pada siapapun, la malaikah, ya, tidak pula kepada malaikat, wala nabiyun mursalun, ya, atau nabi yang diutus, ya, ataupun yang lainnya dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang tidak layak dan tidak pantas untuk, ya, disekutukan bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, makna global dari ayat yang datang oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada nabinya untuk mengkhabarkan pada manusia bahwasanya, ya, nabinya ini adalah seorang manusia semisal dengan mereka dalam hal basyariah, ya, dalam hal yang berkaitan dengan manusia, ya, laisa lahu minar rubiyah, enggak ada pada Nabi kita Muhammad SAW itu hak rububiyah, yaitu memberikan rezeki, mengatur, ya, kemudian apa, memiliki wal uluhiyah syai'un, terlebih lagi dalam hal uluhiyah sedikit pun. Wa innama ya muhimmatuhu, hanyasannya yakni muhimmatuhu, apa yang menjadi pokok beliau SAW itu adalah menyampaikan apa yang diwahyukan pada beliau SAW. Dan paling pokok yang diwahyukan pada beliau SAW, ya, bahwasannya sembahan yang hak, ya, adalah ma'budun hak, ini Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tidak boleh, ya, seorang pun mensekutukan, ya, bersama Allah Subhanahu Wa Taala di dalam peribadatan, ya, ini pokok dari, ya, apa yang datangkan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dari ayat ini. Maka yang mengharapkan keberuntungan dari, ya, hari ini, ya, ini di dunia ini dari siksaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaknya dia apa, mempersiapkan yaitu amalan yang murni, ya, dari syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mencocoki terhadap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala, ya, syariatkan, ya, yang disyariatkan. Maka ayat ini, ya, bahwasanya ayat yang datangkan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab itu perintah, ya, al-amru bi ikhlasil amal, itu merintahkan untuk mengikhlaskan amalan, ya, dari apa, minasyirik, ya, dari syirik alladzi minhu arya, yang termasuk di antaranya yaitu adalah arya, ya, jadi riya itu adalah termasuk, ya, dalam kesyirikan, ya. Maka dari ayat ini, ya, yang kita bisa ambil faedah darinya, ya, bahwasanya anna asladdin huwa ifradullahi bil ibadah. Faedah yang datangkan oleh Syaikh Shalih Fauzan, ya, bahwasannya dari ayat Al-Kahfi ayat, ya, 110 ini, ya, bahwasannya pokok dari agama ini, ya, adalah mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ibadah. Ya, kemudian yang kedua, an-nariya asyirkun, ya, bahwasannya riya itu adalah kesyirikan. Ya, kemudian yang ketiga, an-nasyirka al-waqi'a minal musyrikin, bahwasannya kesyirikan yang terjadi dari orang-orang musyrik, ya, huwa asyirku fil ibadah, ya, yaitu adalah kesyirikan dalam ibadah, ya, jadi kesyirikan dari orang-orang musyrik yaitu apa, kesyirikan dalam ibadah, ini pada wal uluhiyah, ya. Kalau dalam rububiyah mereka apa, ya, mengakui ketika orang musyrik ditanya, ya, man khalaqas samawati wal ard, ya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, ya, la yaquluna Allah, ya, sungguh mereka akan mengatakan Allah, ya. Tapi ketika mereka disuruh untuk memurnikan ibadahnya, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak mau, ya, karena apa? Mereka mengikuti nenek moyang mereka, ya, simbah-simbah mereka, ya, yang mereka apa? Ya, tidak mau melepaskan, ya, dari, ya, dari peribadatan mereka. Ini orang-orang musyrik, ya, jadi mereka apa? Syiriknya dalam hal ibadah. Adapun dalam hal rububiyah, ya, mereka apa? Ya, mereka mengetahui bahasanya yang menciptakan, mengatur, memberikan rezeki hanyalah Allah itu tahu. Ya, adapun dalam al-uluhiyah, ya, mereka apa? Berbuat kesyirikan. Kemudian yang keempat, annahu la yajuzu ayyabuda ma'allah ahadun. Ya, bahasanya apa? Tidak boleh, ya, seorang pun beribadah bersama Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, la minal asnam, baik itu dari apa, patung-patung atau berhala, wala minal anbiya, ya, dari para nabi, wala salihin, dan juga orang-orang saleh, wala ghairihim, dan juga apa, selain mereka. Jadi ini tidaklah pantas, ya, mencari berkah, ya, dari pohon, mencari berkah dari, ya, hewan, ya, mencari berkah dari, ya, penunggu gunung ataupun yang lainnya, atau lebih-lebih mencari berkah dari orang-orang yang dianggap saleh, ya, kemudian apa, beribadah di sisi kuburannya, meminta berdoa, ya, karena keberkahan yang ada padanya, atau mengambil dari tanahnya, ya, maka ini adalah bentuk, ya, bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hadis yang selanjutnya yang datangkan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang beliau mendatangkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghna syuraka ani syirki man amila amalan asraka ma fihi wa ghairi taraktuhu wa syirkahu. Rawahu Muslim. Ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala secara marfu. Ini sampai kepada Rasulullah SAW. Allah Ta'ala mengatakan ana aghna syuraka. Ya, bahwasanya saya ini tidak butuh kepada sekutu-sekutu. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada sekutu-sekutu. Man amila amalan, siapa saja yang mengamalkan suatu amalan yang menyekutukan bersamaku di dalam amalan tersebut, ya ghairi, ya kepada selainku, taraktuhu wa syirkahu, maka aku akan tinggalkan dia, ya, dan apa? Kesyirikannya. Jadi kesyirikan dia kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ya Allah tinggalkan dia, ya, dan juga apa? Allah Subhanahu wa ta'ala tinggalkan peribadatan dia kepada selain Allah. Ya, itu juga ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Tidak butuh kepada sekutu. Ya, walaupun malaikatnya. Ini makhluk yang ya paling taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun nabinya. Ya, terlebih lagi apa? Ya, dari apa? Dari makhluknya yang apa? Bermaksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu maka tidaklah pantas untuk dijadikan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala sekutu. Wong yang apa? Yang paling taat saja ini tidaklah pantas, lebih-lebih lagi maka makhluknya yang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini mafhum al-aulawi. Yaitu apa? Lebih pantasnya lagi. Kemudian Syaikh Shalih Fauzan hafizhahullah ta'ala, beliau memberikan ya penjelasan dari hadis ini, bahwasanya makna hadis ini secara ijmal, ya, bahwasanya Nabi kita SAW yarwi an-Nabi SAW an Rabbihi azza wajal. Ini Nabi SAW itu meriwayatkan dari Rabbnya, ya, wa huwa ma yusamma bil hadis al-Qudsi. Ya, dan ini apa yang dinamakan dengan al-hadis Qudsi. Ini apa? Ya, lafadznya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, diriwayatkan beliau SAW dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya, tapi kedudukannya apa? Ya, berbeda dengan apa? Ayat Al-Qur'an. Ya, kalau ayat Al-Qur'an ya membaca darinya apa? Mendapatkan pahala. Tapi kalau hadis Qudsi maka apa? Ya, tidak ya mendapatkan pahala seperti ketika seorang itu membaca Al-Qur'an. Itu apa? Annahu yatabarra'u minal amal. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu berlepas diri dari amalan alladzi daqalahu musyarakah. Yang masuk di dalamnya itu apa? Persekutuan. Ya, li ahadin. Ya, yaitu kepada ya siapapun, baik itu bentuknya riya ya atau dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu la yaqbalu illa ma kana khalisan liwajhihi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidaklah menerima ya melainkan ya amalan ibadah itu yang ikhlas ya karena wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini ya peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka munasabatu dzikrihi fil bab, maka kesuaian penyebutan ya dalam hadis ini ya pada bab, yaitu tentang masalah majaa fi riya, bahwasanya annahu yadullu ala adami qabulil amal, bahwasanya apa? Menunjukkan tidak diterimanya amalan. Alladzi dakhalahu riyaun, yakni yang memasukinya riya atau selainnya dari macam kesyirikan. Maka dari hadis ini diambil faedah darinya, yaitu at-tahdziru minasyirki bijami'i askalihi. Ya, dari hadis Abu Hurairah ini ya diambil faedah darinya, yakni peringatan minasyirki, dari kesyirikan dengan segala macam bentuknya. Ya, segala macam bentuknya. Wa annahu mani'un min qabulil amal. Ya, dan bahwasanya syirik itu menghalangi dari diterimanya amalan. Ya, kemudian yang kedua, wujubu ikhlasil amali lillah min jami'i sawa'ibi syirik. Ya, wajibnya mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua kotoran-kotoran kesyirikan. Ya. Kemudian yang ketiga, wasfullahi bil ghina. Ya, jadi pensifatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan ghina, yaitu ana aghnas syuraka. Ya, ana aghnas syuraka. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala itu disifati dengan al-ghina. Ya, jadi antum pahami ya, jadi al-ghina itu ya sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, adapun kalau al-ghani itu adalah namanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nanti ada namanya Allah Subhanahu wa taala ya, dalam tauhid al-asma wa sifat, yaitu kita mengimani dengan nama-nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya apa? Namanya Allah Subhanahu wa taala ya Ar-Rahman. Ini memiliki sifat apa? Ar-Rahmah. Ya, namanya Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani, ya. Allah Subhanahu wa taala punya sifat ini Al-Ghina. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Sami, maka Allah memiliki sifat yakni Sam'an, ya, memiliki pendengaran. Ya, nanti bedakan ya antara nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya juga apa? Dengan ya belajar bahasa Arab. Ya, belajar dengan bahasa Arab. Itu adalah wasfullahi bil ghina. Ya, pensifatan Allah Subhanahu wa taala dengan al-ghina. Yaitu ana aghna syuraka. Saya tidak butuh kepada sekutu-sekutu. Ya. Kemudian yang keempat, wasfullahi bil kalam. Ya, yakni pensifatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalam. Dari mana ini? Dari mana? Kalamnya dari mana? Ya, tadi Allah kan mengatakan toh, qala Allah. Ya, qala Allah taala. Jadi kalau al-ghina itu dari mana? Ana aghna syuraka. Ya, saya adalah apa? Ya, tidak butuh. Ini kaya. Ya, dari sekutu. Ini apa? Diambil dari sini. Adapun sifat kalam yaitu qala Allah taala. Ya, ini apa? Allah Subhanahu wa taala berkata atau Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, maka itu sifat kalam. Ya, sifat kalam. Ya, sifat kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ya berkata ya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, ya kapan saja yang Dia kehendaki, ya dahulu, sekarang atau akan datang, ini ya sesuai apa yang Allah Subhanahu wa taala ya kehendaki. Ini ya kalamnya Allah Subhanahu wa taala, sifat kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang pertama yang datangkan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Sedikit lagi. Kemudian hadis yang kedua yang beliau datangkan, wa Nabi Said radhiyallahu taala anhu marfu'an. Jadi Abi Said Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ya, ini juga marfu', ala uhbirukum bima huwa ahwaqu alaikum indi minal masiihid dajjal. Ya qalu bala. Qala asirku ala khafi. Yaqumu ar-rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Rawahu Ahmad. Ya, hadis ini juga dihasankan oleh Syaikh Albani ya rahimahullah taala. Ya, dihasankan oleh Syaikh Albani. Yaitu hadis dari Abi Said ya Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu apa? Ala ukhbirukum. Ya, maukah kalian ya aku kabarkan bima huwa ahwafu alaikum, dengan sesuatu yang apa? Yang paling menakutkan atas kalian. Ya, indi, yang ada pada saya. Ya, minal masih dajjal. Dari al-masih dajjal. Ya, jadi yang diberi nama al-masih yaitu ada apa? Al-masih Isa. Ya, ini diberi nama al-masih. Ya, ad-dajjal ini juga dikatakan apa? Ya, al-masih. Ya, karena apa? Matanya terhapus. Ya, kalau al-masih ya Isa, ya karena nanti yang akan apa? Ya, menghapus ya adanya apa? Peribadatan ya kepada salib, akan menghancurkan salib dan juga akan yang membunuh ya babi-babi ya. Kalau mungkin sekarang babi-babi banyak sekali ya, akan tapi nanti ya ketika akhir zaman ya turunnya Nabi Isa alaihissalam ya, maka apa? Beliau ya alaihissalam akan apa? Ya, menghancurkan ya salib ya, dalam bahasa ya Arabnya salib, kemudian juga akan menghancurkan, akan membunuh ya babi-babi. Ini nanti pada asratu sa'ah ya, pada tanda-tanda besar yang dari hari kiamat. Ya, ini apa? Sesuatu yang aku paling takutkan. Ya, sesuatu yang paling menakutkan. Ya, aku takutkan atas kalian. Ya, minal masih dajjal. Ya, padahal kita ketahui ya, fitnahnya dajjal itu bagaimana? Nah, itu fitnahnya saja apa? Ya, besar sekali. Ya. Fitnahnya dajjal itu besar sekali. Ya, karena kita apa? Diminta untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang di akhir ya sebelum salam kita ya, untuk berlindung ya kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnahnya Masih Dajjal. Ini saja ada sesuatu yang lebih beliau takutkan, ya. Beliau takutkan kepada umatnya. Padahal fitnahnya masih dajjal, ya. Kita ketahui kalau kita baca apa, ya, baca tentang hadis-hadis tentang, ya, dajjal. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam apa, ya, mengatakan bahwasanya ada fitnah yang lebih, ya, ada sesuatu yang aku lebih takutkan, ya, atas kalian yang ada pada sisi saya dari fitnahnya masih dajjal. Ya, kemudian para sahabat mengatakan qalu bala. Ya, iya, ya Rasulullah, ya kami mau. Kemudian beliau mengatakan yaitu asyirkul khafi. Ya, itu adalah syirik yang tersamar. Apa itu? Yaqumur rajulu fayusalli. Ya, seorang dia bangkit untuk salat, ya, mau mengerjakan salat, fayusalli, fayuzayyinu salatahu. Kemudian dia menghias-hiasi salatnya, memperbagus salatnya, bima yara min nadari rajulin, ya, terhadap apa yang dia lihat dari penglihatan orang. Ya, dari penglihatan orang, ya, dia perbagus. Ya, rawahu Ahmad. Ya, rawahu riwayat Imam Ahmad, ini sahihan, ya, oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala. Ya. Lalu dajjal, ya, sebagaimana kita telah, ya, ketahui bahasanya dajjal itu adalah kathirud dajjal. Yang dikatakan dajjal itu karena banyaknya dia itu apa? Kathiru dajjal, maksudnya apa? Banyaknya berdusta. Ya. Kemudian asyirku ala khafi, ya, dinamakan syirik khafi, ya, sammahu khafiyan, ya, dinamakan tersembunyi, tersamar, li'anna sahibahu, karena pelakunya yudhiru. Ini menampakkan, ya, karena pelakunya itu apa? Menampakkan anna amalahu lillah, bahwasanya amalannya itu untuk Allah. Salat ini amalannya untuk Allah. Wa huwa fil batin qad sad, wa huwa fil batin, sedangkan dia di hatinya, ya, dalam batinnya, qad qasada bihi ghairahu, ya, dia memaksudkan, menunjukkan, ya, untuk, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi, ya, pelakunya dia dikatakan syirik al-khafi, yaitu apa? Menampakkan amalannya itu untuk Allah. Ya, wa huwa bil batin, sedangkan apa, di dalam batinnya, ya, qad qasada bihi ghairahu, sungguh dia apa, memaksudkan dengan amalan tersebut, yaitu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dikatakan apa, syirik al-khafi. Ya, dan tadi al-masih, yaitu adalah al-masih dajjal, ini adalah sahibul fitnah al-ukma. Ya, ini adalah apa, ya, masih dajjal ini adalah yang apa, memiliki fitnah yang besar nanti di apa, di akhir, ya, akhir zaman. Ya, sumia masihan, dia dinamakan masih, di anna ainahu mamsuha. Ya, karena matanya itu apa, ya, dihapus. Itu bahasanya apa, ya, matanya itu apa, disebut bahasanya matanya itu PC. Ya, auli annahu yamsakul ard. Ya, atau dikatakan dia itu al-masih, ya, karena dia itu bisa melampaui bumi. Ya, dia bisa melewat, ya, dari satu tempat ke tempat yang lainnya itu dalam apa? Menempuhnya itu dalam waktu yang cepat. Ya, ini dikatakan al-masih. Ya, karena bisa apa? Menghapus dari bumi, maksudnya apa? Maksudnya apa? Melampauinya, melewatinya itu dengan cepat. Ya, Anda bisa lihat, ya, atau baca di syariah yang menyebutkan tentang apa? Dajjal. Ini juga, ya, sudah ada. Ya. Kemudian yuzayyinu salatahu. Seorang yang dia membaguskan sholatnya, yuhassinuha, ini membaguskannya, wayutiluha, kemudian memanjangkannya, wanahu dzalika, ya, dan semisal yang demikian itu. Kemudian makna global dari hadis ini bahwasannya kana sahabatu yatadzakaruna fitnatal masih ad-dajjal. Ya, sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka yatadzakarun, ya, mereka ini apa, mudzakarah, murojaah, belajar bersama, ya, tentang, ya, ya, mempelajari apa, tentang apa, fitnahnya, mengingat fitnahnya dajjal karena saking besarnya. Wa yataqawwafuna minha, ya, karena apa, mereka ini apa, takut, ya, kalau mereka ini apa, ya, mendapati zamannya dajjal ini sedangkan mereka ini apa, ya, masih hidup, ya, karena saking besarnya fitnah ini. Ya, seorang yang apa, yang beriman ini bisa dirubah menjadi seorang yang kafir, ya, disuruh apa, masuk ke dalam apinya dajjal, ya, tidak mau, maka apa, ya, dibunuh. ya, kalau yang mau itu adalah ya, maka itu apinya dajjal. Kalau yang tidak mau gimana? Selamat atau enggak? Yang masuk ke dalam apinya dajjal itu ya, fitnahnya tentang ya al-masihah dajjal itu, maka dibunuh ya, dan kisahnya tentang dajjal. Mereka takut ya, fa'ahbarum sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita SAW mengkhabarkan kepada mereka anna hunaka mahdhuran, ya, bahwasanya di sana ada sesuatu yang apa, patut juga untuk ditakuti ya, yakhafu alaihim asyad, ya, yang beliau SAW itu apa, takutkan lebih sangat min khawfi fitnatil dajjal, dari fitnahnya dajjal ini, yaitu apa, wa huwa asyirku fin niyah, yaitu kesirikan di dalam niat, wal qasdi, dan ya dalam niat, alladhi ya la yathar linnas, ya, syirik dalam niat ini apa, sesuatu yang tidak tampak pada manusia. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ya mentafsirkan dengan apa, bitahsinil amal, ya, dengan seorang yang apa, membaguskan amalan, alladhi yubtagha bi wajhullah, yang amalan itu apa, diharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala, ya, tetapi apa, min ajli ru'yatin nas, ya, itu karena apa, karena penglihatan manusia. Jadi seorang yang apa, membaguskan amalan, yang amal itu harus ya untuk wajahnya Allah Subhanahu wa taala, tetapi apa, dia tujukan karena penglihatan manusia. Ini yang disebut apa, riya. Maka kesesuaian hadis ini dalam bab yaitu maja'a fi riya anna fihi at-tahdzir, bahwasanya dalam hadis ini ada peringatan dari riya, wa fihi tafsiruhu, dan ini ya ada penjelasan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang yang ya menampakkan pada manusia ya memperbagus dalam salatnya, memanjangkan dalam salatnya, ya, kemudian apa, dengan tujuan yaitu ya karena dilihatnya manusia. Apa yang nampak berbeda dengan apa yang ada ya dalam batinnya. Maka dalam hadis ini diambil faedah darinya, bahwasannya fil hadis shafaqatuhu sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa nusuhu lahum. Dalam hadis ini menunjukkan ya sayangnya Rasulullah SAW atas umatnya. Ya, dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri ini apa? Ini menunjukkan bahasanya beliau SAW itu sangat sayang kepada umatnya. Jadi beliau apa, tunjukkan pada umatnya itu sesuatu yang apa? Apa? Ya, sesuatu yang bisa membahayakan mereka. Ya, supaya mereka ini menjauhnya. Atau beliau SAW itu tunjukkan sesuatu yang akan mendatangkan manfaat pada mereka, ya, sehingga beliau SAW itu apa, menerangkan jalan-jalannya. Ya, ini karena sayangnya beliau SAW ya kepada umatnya. Wa nusuhu lahum, dan juga nasihatnya beliau SAW yaitu adalah untuk umatnya. Ya, karena namanya nasihat, yaitu seperti orang yang apa, menambal, ya, memperbaiki, menyulam, ya, maka ini karena ya bentuk kasih sayang. Ya, jadi adanya nasihat, ya, ini adalah adanya bentuk kasih sayang. Ya, ini ya karena kesayangan beliau SAW, sayangnya beliau SAW itu kepada umatnya. Kemudian faedah yang kedua, an-nariya ahwafu ala salihin ya min fitnati dajjal, bahwasanya riya ya itu adalah sesuatu yang menakutkan, paling menakutkan atas orang-orang yang soleh daripada fitnahnya dajjal. Ya, jadi perkara riya ini adalah perkara yang apa, sangat menakutkan orang-orang yang soleh, ya, yang beramal, banyak beramal karena Allah Subhanahu wa taala, ya, ini apa, sesuatu yang paling menakutkan mereka dari fitnahnya dajjal. Ya, karena apa, ini bisa merusak ya dari amalan yang mereka lakukan. Kemudian yang ketiga, al-hadaru minar riya, ya, ini peringatan dari riya, wa minasyirki umuman, ya, dari riya yaitu apa, asyirkul khafi, dan juga peringatan dari syirik, ya, dari syirik secara umum. Ya, ini ya berapa ayat dan juga hadis yang datangkan oleh ya Al-Imam Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dalam apa yang datang dalam riya. Sebenarnya beliau juga masih menyebutkan ya, jadi termasuk nanti bentuk kesyirikan yakni iradatul insan bi amalihi ad-dunya. Ya, termasuk kesyirikan yaitu seorang berkehendak dengan amalannya itu dunia, maka ini juga termasuk ya dari bentuk kesyirikan. Ya, dan sebagai penutup dari apa yang kita ya sampaikan pada kesempatan pagi ini, ya kami ingatkan dari hadisnya Rasulullah SAW, dari hadis Abu Hurairah ya radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah SAW, yani man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wajal la yata'allamu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, ya yakni riha. Rawahu Abu Dawud, Imam Ahmad, wa Ibnu Majah, dan juga apa disahihkan hadis ini oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Ya, ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, man ta'allama ilman, barang siapa yang belajar suatu ilmu, ya suatu ilmu, ini ilmu yang mimma yubtawa bihi wajhullah, dari ilmu-ilmu yang diharapkan dengan ilmu tersebut adalah wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tersebut adalah ilmu yang apa? Dia harus niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, ilmu agama. Ya, ilmu tentang salat, ya ilmu tentang zakat atau ilmu tentang ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, yang ini apa? Dia harapkan dengan amalan tersebut, dengan ilmunya tersebut adalah wajahnya Allah. Kemudian apa? La yata'allamu, ya la yata'allamuhu, tidaklah dia mempelajarinya illa liyusiba bihi aradan minad dunya, tidaklah dia mempelajarinya melainkan untuk mendapatkan dengan ilmu tersebut, ya ini apa, harta ya atau kesenangan dari perkara-perkara dunia, ya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, maka dia tidak akan mendapati ya baunya surga, yakni riha, yaitu baunya surga. Ya, ini ya peringatan bagi kita sekalian untuk senantiasa ya meniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala yang dari apa yang kita pelajari. Ya, karena ya apa yang kita pelajari ini adalah ilmu yang diharapkan dengannya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya supaya kita tidak meniatkannya untuk ya dari tujuan-tujuan perkara dunia yang ini akan menghalangi kita ya dari apa? Mendapati baunya surga. Ya, padahal baunya surga itu ya bisa didapati yujad ya min masirati kadza wa kadza, itu bisa apa, didapati dari jarak perjalanan seperti ini dan seperti ini. Ya, oleh karena itu ya ikhwati wa akhwati fillah, mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan pagi ini yang memberikan manfaat pada kita ya bentuk mudzakarah murajaah kita, belajar bersama kita dari apa yang datangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu dalam perkara babu majaa fi riya, yaitu untuk ya supaya kita pahami supaya apa yang kita lakukan ini hanya kita niatkan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang kita baca, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.